Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif al-mas'alatu ath-thalithatu al-ahkamu al-muta'alliqatu biha. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-ijarah, sewa-menyewa. Qala wa yata'allaqu bi'aqdi al-ijarati al-ahkamut taliyah al-ahkamul atiyatu. Dan erat hubungannya dengan terjadinya akad al-ijarah, sewa-menyewa, erat hubungannya beberapa hukum di bawah ini. Awalan yang pertama, la yajuzul istijaru ala amalil ala a'malil qurabi wal ibadat. Tidak diperbolehkan untuk mengambil upah sewaan dari amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, demikian pula berbagai macam ibadah. Contohnya kal adhani wal haji wal futya wal qada wal imamah wa ta'lim al Quran. Seperti contohnya azan. Seorang muadzin mengumandangkan azan dan dia minta upah, minta upahan. Atau terjadi akad al ijarah. Ini tidak diperbolehkan. Demikian pula haj. Demikian pula fatwa, mengeluarkan fatwa berdasar dengan nominal yang dia minta. Wal qada, demikian pula menjalankan pengadilan. Wal imamah, demikian pula menjadi imam salat. Wa ta'limil Quran, serta mengajarkan Al-Quran. Li'annaha qurbatun ilallahi ta'ala, karena itu semua merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mempersyaratkan, saya enggak akan azan kecuali saya menerima bayaran sekian, saya tidak mau menjadi imam, imam salat kecuali saya dibayar sekian, ini akad, akdul ijarah. Selama dia menjadi muadzin, selama dia menjadi imam, dia harus menerima upah bayaran sekian. Ini tidak diperbolehkan karena masuk dalam akad al-ijarah. Wa yajuzu an ya'khudha man yaqumu bidzalika rizqan min baiti malil muslimin. Dan boleh, yajuz, diperbolehkan, an ya'khudha, untuk mengambil, man yaqumu bidzalik, orang yang profesinya seperti tadi, dia sebagai muadzin, sebagai imam salat, sebagai pengajar Al-Quran, boleh bagi dia untuk mengambil rizqan, disebut dengan rizq atau mukafa'ah, min baiti malil muslimin, dari baitul mal. Boleh. Misal para muadzin ada suatu negara atau suatu negeri, baitul mal intadham, terurus dengan rapi baitul mal. Kemudian dari baitul mal ini diberikan gaji kepada para muadzin, para imam, para khatib, diambilkan dari baitul mal. Nah, yang seperti ini boleh bagi mereka untuk mengambilnya. Para muadzin tadi, imam salat, mereka-mereka yang berduduk di majelis fatwa, boleh mengambil rezeki mereka dari baitul malil muslimin, karena baitul mal itu diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Muadzin, demikian pula imam salat, ini juga apa yang dilakukan oleh mereka adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pula ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran, tidak boleh bagi dia mempersyaratkan atau meminta kepada yang akan mengajari, yang kepada yang akan diajarinya mensyaratkan, saya tidak akan mengajar kecuali digaji sekian atau diupah sekian. Adapun kalau seandainya dari baitul malil muslimin, hal ini diperbolehkan. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, demikian pula hay'ah kibarul ulama, demikian pula Syekh bin Uthaymin dan para ulama yang lainnya terkait dengan permasalahan ini, mengambil rizq, mengambil muqabil dari amalan-amalan di atas. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, di antara salah satu jawaban beliau kepada orang yang bertanya ketika dia mengambil pemberian dari orang yang memberi dia saat dia melakukan salah satu dari amalan ini, apakah dia sebagai muadzin atau dia sebagai imam sholat, bolehkah mengambil pemberian yang diberikan oleh pihak masjid, pengurus masjid, dari wakaf yang diurus, diatur pengeluarannya oleh pengurus masjid, apakah boleh, apakah dia khatib, apakah dia imam ataukah dia muadzin mengambil pemberian yang diberikan kepadanya. Qala dzakara al-ulama'u anna alladhi yu'ta min baitil mal ma yu'inuhu 'ala dzalika la haraja 'alaihi fi dzalik wa la ba'sa 'alaihi. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang diberi karena pekerjaan dia, dia sebagai muadzin, dia sebagai khatib, dia sebagai imam, diberi dia dari baitul malil muslimin, ma yu'inuhu 'ala dzalik, yang bisa membantu dia untuk continue menjalankan tugasnya. La haraja 'alaihi fi dzalik, hal itu tidak mengapa, diperbolehkan. Wala ba'sa 'alaihi, dan tidak ada celah bagi dia, bukan sesuatu yang hina untuk menerima pemberian ketika diberikan kepada orang tersebut karena dia sebagai muadzin, karena dia sebagai imam ataupun yang semisalnya, manakala itu diambil dari baitul malil muslimin. Wa hakad al awqaf allati yuqifuha al muslimuna 'ala al muadzinin wal a'immah la haraja 'alayhim idza akhadhu minha ma yu'inuhum 'ala al 'amal as salih. Demikian pula wakaf yang diwakafkan oleh kaum muslimin, kemudian dari wakaf tersebut ke masjid ada orang-orang muhsinin yang mereka mewakafkan sebahagian hartanya untuk biaya operasional masjid, untuk membayar listriknya, untuk membayar tagihan airnya, untuk membeli karpet, untuk membelikan alat-alat pembersih masjid dan segala macam yang berkaitan dengan hal ini. Ada orang-orang yang memang mereka sebagai muhsinin mewakafkan hartanya, diserahkan kepada pengurus. Nah, dari pengurus ini kemudian mereka mengalokasikan sebahagian kepada muadzin, khatib, demikian pula kepada imam, atau mungkin di tempat tersebut, di masjid itu selalu diadakan kajian-kajian, dan untuk akomodasi dari kajian tersebut diambilkan dari uang wakaf ini. Yang seperti ini diperbolehkan. La haraja alaihim idza akhadhu minha ma yu'inuhum 'ala al-'amal as-salih. Tidak ada haraj, tidak ada sesuatu yang berat bagi mereka dan tidak ada kesalahan bagi mereka untuk mengambilnya, yang bisa membantu mereka untuk continue menjalankan tugas mereka. Kemudian beliau ditanya, apakah pemberian yang dia terima akan menghapuskan pahala dia karena dia sebagai seorang muadzin kemudian menerima pemberian dari pihak pengurus masjid, apakah pemberian itu berarti dia tidak mendapatkan pahala karena sudah diberi di dunia ini? Qala wa narju an yakuna lakal ajru kamilan. Kami berharap selagi engkau ikhlas menjadi muadzin, engkau ikhlas menjadi imam, engkau ikhlas menjadi khatib, ibadah-ibadah tersebut dikerjakan ikhlas lillahi azza wa jalla, adapun pemberian diberi diterima, tidak diberi juga tidak menuntut. Nah, saat dia menerima pemberian tersebut, kata beliau rahimahullah, kami berharap bahwa engkau tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tetap pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fal hasilu, kemudian beliau menyatakan annal muadzina idza dufi'a ilaihi ma yu'inuhu ala ada'il adhan li hajatihi ilaihi fala haraja alaihi fi dhalik. لأن الآذان يحبسه يحتاج منه إلى أوقات فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل. Maka kesimpulannya kata Syekh rahimahullah, seorang muadzin, semisal dengan muadzin ini khatib, semisal dengan khatib imam, semisal dengan imam, seorang yang rutin memberikan kajian di masjid tersebut, kemudian diberi pemberian oleh para pengurus masjid, karena wakaf itu diserahkan kepada para pengurus tersebut. Idza dufi'a ilaihi au ilaihim, apabila diberi mereka, orang-orang ini tadi yang melakukan tugas-tugas ini tadi diberi dengan sebuah pemberian, ala ada'il adhan, agar mereka bisa menunaikan azan dengan kontinu, tidak bingung ngurusi apa yang harus dia serahkan kepada istrinya untuk menafkahi keluarganya. Li hajatihi ilaih, karena kebutuhan dia, fala haraja fi dzalik. Hal itu tidak mengapa. Li annal adzan yahbisuhu, karena azan itu akan menyita waktunya. Dia harus bersiap menyiapkan penentuan waktu. Enggak mungkin dia bekerja kemudian sudah masuk waktu pulang berkemas baru azan, sudah telat dia. Karena azan itu di awal waktu, sehingga sebelum waktu salat dia sudah harus siap. Itu menyita waktu dia. Saat dia masih tengah bekerja harus dihentikan kerjanya, karena tadi dia bertugas untuk mengumandangkan azan, menentukan waktu, kemudian berangkat ke masjid, kemudian mengerjakan atau menjalankan tugasnya sebagai muadzin. Yahbisuhu yahtaju minhu ila awqat, dia butuh kepada beberapa waktu yang harus dia tinggalkan kalau seandainya waktu-waktu tersebut dia gunakan untuk bekerja. Demikian pula imam salat, demikian pula al-khatib yang ditugas, yang ditunjuk untuk mengisi khutbah, mereka semua harus meninggalkan pekerjaannya dan harus siap pada waktunya. Fa idza akhadha ma yu'inuhu 'ala dzalik fala haraja 'alaihi, apabila dia menerima, mengambil pemberian yang diberikan oleh para pengurus atau mengambil dari baitul mal karena kebutuhan dia sehingga bisa membantu dia untuk continue menjalankan tugas tersebut, fala haraja 'alaihi, tidak mengapa bagi dia untuk menerimanya. Lakin man wassa'a Allahu 'alaihi wa ahabba an ya'mala min duni syai', akan tetapi orang yang Allah berikan keluasan rizki bagi dia dan dia senang menjalankan tugas-tugas ini tadi tanpa menerima sedikit pun imbalan dan dia lakukan semua itu lillah, fadzalika afdal wa akmal, tentu tidak diragukan itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia. Pengurus memberikan di akhir bulan atau di awal bulan memberikan pemberian kepada muadzin, ini sekedar membantu kebutuhan antum. Enggak. Alhamdulillah Allah tabaraka wa taala berikan kecukupan kepada saya. Dia menolak pemberian tersebut dan dia tetap menjalankan tugasnya. Maka ini tidak diragukan lagi afdal wa akmal, lebih utama, lebih sempurna. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wattakhidh kepada Utsman bin Abi al-As radhiyallahu an, ketika beliau meminta untuk dijadikan imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anta imamuhum, engkau bisa menjadi imam salat bagi mereka. Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra, dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Apa makna dari hadis ini? Bagaimana penjelasannya? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Dan dan ambillah, angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil, tidak menerima dari azan tersebut upah yang diberikan. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada, yakni yuajir yu'tihi. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah seorang yang dia itu menjalankan tugas sebagai muadzin, tetapi dia menginginkan, mengutarakan, meminta. Yaqul, seperti misal dia berkata, la uadzinu illa bi ajrin ya'khudhuhu. Aku enggak mau, saya tidak akan menjadi muadzin kecuali saya mendapatkan upah sekian dan sekian. Qala, ya'ni musyaratah. Maknanya adalah dia mempersyaratkan di awal. Dan jangan engkau mengambil seorang muadzin yang mempersyaratkan untuk dibayar. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia diberi dari baitul mal, diberi dari uang wakaf masjid, dia tidak mempersyaratkannya, dia tidak menyebutkan nominalnya, diberi diterima, tidak diberi juga, dia ikhlas lillahi azza wajal. Nah, kondisi muadzin, imam, khatib yang seperti ini, ketika dia menerima, tidak mengapa, boleh. Ya'ni musyaratatu bainahu wa baina ahli al-masjid au bainahu wa baina ba'dinn nasi akharin. Yang tidak diperbolehkan adalah dia memberikan syarat kepada para pengurus masjid. Mungkin si fulan suaranya bagus, didatangi, diminta untuk menjadi muadzin tetap di masjid tersebut. Nah, dia memberikan syarat kepada para pengurus. Iya, saya bisa. Saya siap dengan saya minta upah sekian. Nah, yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Kal adzani wal haji wal futya wal qada wal imama wa ta'lim al Quran, seperti adzan tidak boleh melakukan akad al ijarah wal haj, demikian pula menjalankan ibadah haji, boleh bagi dia untuk mengambil sedikit yang dia butuhkan di sana. Misal seorang menjalankan badal haji, ini orang sudah tua belum pernah menjalankan haji padahal dia memiliki kemampuan dari sisi perekonomiannya, dari sisi biaya, tetapi fisiknya sudah tidak mampu. Tua, sudah mungkin 75 tahun, 78 tahun. Sehingga solusinya adalah badal haji. Dia membayar orang lain yang sudah pernah berangkat haji untuk menjalankan haji untuk dirinya. Yang seperti ini, nah, orang tersebut boleh menerima pemberian dari orang ini sesuai dengan kebutuhan dia nanti di sana. Adapun dia manfaatkan itu sebagai lahan bisnis, nah ini yang tidak diperbolehkan. Saya bisa menjalankan badal haji asal di samping kebutuhan pokok saya di sana, nanti setelah pulang saya mendapatkan imbalan atau bayaran sekian dan sekian. Yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Qala wa ta'limil Qur'an, demikian pula mengajarkan Al-Qur'an, membacakan kitabullah, mengajarkan kitabullah juga tidak diperbolehkan untuk memberikan atau terjadi padanya akad al-ijarah. Namun dalam hal ini terjadi khilaf yang cukup kuat di antara para ulama terkait dengan boleh ataukah tidak mengambil upah, mempersyaratkan upah ketika seseorang itu mengajarkan Al-Qur'an. Disebutkan oleh para ulama di antara Syekh bin Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah, demikian pula Lajnah Daimah, bahwa mengambil upah dari kitab Allah itu ada tiga gambaran. Yang pertama, sekedar membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia menerima upahnya. Ini yang pertama, sekedar membaca ayat Al-Quran, kemudian dia mengambil upah darinya. Yang kedua, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya, tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian dia mengambil upah darinya. Dan yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran dalam rangka memberikan kesembuhan atau ruqyah. Ini tiga hal. Yang tidak diperbolehkan adalah yang pertama. Misal ada orang dipanggil seorang membeli rumah kemudian memanggil orang, tolong bacakan ayat Al-Quran di rumah saya. Dia mempersyaratkan upah. Atau ada orang yang meninggal dunia, seperti yang terjadi pada umumnya di negeri kita. Ada orang meninggal dunia, keluarganya meminta kepada beberapa orang untuk datang ke rumah dan membacakan Al-Quran. Tujuannya, pahala bacaan tadi disedekahkan kepada si mayit. Mereka datang hanya membaca ayat-ayat Al-Quran dan menerima upah. Ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Kalau yang tadi, yang pertama diminta untuk membaca Al-Quran dan menerima upah, itu tidak diperbolehkan. Adapun contoh yang kedua, datang kepada keluarga yang meninggal dunia, kemudian dia membaca ayat-ayat Al-Quran ditujukan kepada si mayit, setelah itu mendapatkan upah, ini terdapat padanya dua hal yang dilarang. Pertama, menerima upah, dan yang kedua, melakukan amalan tersebut, karena amalan itu adalah amalan bid'ah. Adapun membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka mengajarkannya, tafsirnya, makharijul hurufnya, kemudian ilmu tajwidnya, dan mengambil upah, yang seperti ini diperbolehkan. Sebagian ulama melarang, namun Allahu a'lam, yang rajih bahwa hal itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya dalam satu kesempatan, kemudian ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wanita itu, kemudian menundukkan pandangan matanya. Setelah itu ada seorang sahabat berdiri, "Ya Rasulullah, jika engkau tidak memiliki hajah kepada wanita tersebut, maka nikahkanlah dia denganku." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iltamis walau khataman min hadid," carilah mahar untuk engkau serahkan kepada wanita tersebut, walau cincin yang terbuat dari besi. Sebelumnya dia menyebutkan dia punya izar, punya satu izar. Kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari yang lainnya. Dia mencari di keluarganya dan tidak mendapatkan cincin dari besi tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ama'aka syai' minal Qur'an?" Apakah engkau memiliki hafalan ayat-ayat Al-Qur'an? Qala na'am, ma'i suratu kada wa kada. Iya wahai Rasul, saya punya ilmu, saya menghafal surat ini dan surat itu dan tahu tafsir tentangnya. Tahu makna dari ayat-ayat dan surat yang dia hafalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad zawwadtukaha bima ma'aka minal Qur'an." Aku nikahkan wanita ini denganmu dengan mahar Al-Qur'an yang ada padamu. Disebutkan oleh para ulama bahwa mahar itu dalam bentuk sebuah harta. Mahar itu adalah dalam bentuk sebuah harta. Dan ketika diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pria ini diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pria ini menikahi wanita tersebut dengan Al-Qur'an yang ada pada dia yang ditanyakan sebelumnya, para ulama menyatakan bahwa pria tersebut diperintahkan untuk mengajarkan kepada istrinya surat-surat Al-Qur'an yang telah dia hafal dan telah dia ketahui. Sehingga itu ibarat dia mendapatkan upah ketika dia mengajarkan kepada istrinya, kepada wanita tersebut, mendapatkan upah ataupun imbalan karena dia mengajarkannya. Dan imbalan itu adalah harta dan itu yang dijadikan sebagai mahar. Sehingga seseorang yang mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengajarkan tafsirnya, mengajarkan tajwidnya, kemudian dia mengambil upah dari apa yang dia lakukan, ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an dalam rangka memberikan kesembuhan, ruqyah. Datang orang sakit, datang orang mamsus, kesurupan, kemudian dimintai tolong si fulan itu untuk meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an padanya. Kemudian dibacakan, setelah itu diberi upah, diperbolehkan untuk menerima. Atau bahkan dia mempersyaratkan, "Saya tidak akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam rangka ruqyah kecuali saya mendapatkan imbalan demikian dan demikian." Diperbolehkan. Dalilnya adalah ketika sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Akan tetapi penduduk tersebut tidak mau menjamunya, tidak mau memberikan jamuan. Sehingga para sahabat mereka meninggalkan kampung tersebut dan terus berlalu. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan bahwa kepala suku dari kampung tersebut digigit oleh binatang berbisa. Dia merasakan sakit yang sangat parah. Warganya sudah berusaha untuk melakukan banyak hal demi mengurangi rasa sakit dari gigitan atau sengatan binatang berbisa tersebut. Namun upaya yang mereka lakukan sia-sia. Sehingga salah seorang di antara mereka menyatakan, bisa jadi dari orang-orang musafir tadi ada yang bisa menyembuhkan. Sehingga mereka disusul, dipanggil untuk datang kepada kepala suku mereka. Kemudian salah seorang dari mereka menyatakan, saya tidak akan merukyahnya kecuali kalian memberikan upah kepada kami. Maka terjadilah kesepakatan, upahnya itu qati' minal ghanam. Ada kambing yang diserahkan kepada mereka sebagai bayaran dari ruqyah tadi. Maka sahabat tersebut meruqyahnya dengan membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala suku tadi. Fabari, orang itu sembuh, hilang rasa sakitnya, seakan tidak pernah disengat oleh binatang yang berbisa. Kemudian para sahabat di antara sesama mereka tadi saling bertanya, apakah ini halal, apakah ini boleh, upah ini bisa kita terima. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka sampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memerintahkan untuk menerimanya. Waj'alu li ma'akum bisahmin, Rasul menyatakan, beri saya satu bagian dari bagian-bagian kalian. Gabungkan saya dengan bagian kalian. Agar para sahabat benar-benar yakin bahwa upah yang mereka terima dari meruqyah tersebut itu halal, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga akan menerimanya. Dari sini para ulama menyatakan bahwa boleh membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam rangka memberikan kesembuhan atau meruqyah untuk mengambil upah darinya. Allahu a'lam bissawab, ini tiga rincian dari mengambil upah dalam rangka membacakan kitabullah kepada orang lain. Adapun poin kedua dan yang ketiga, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.